Okay, bareng BRI Sempedes juga Sera, spesial buat masyarakat Sidoarjo semuanya. Boleh kita nyanyi karena ini lagunya terbaru dan fresh banget ya. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Boleh minta tepuk tangan yang gemuruh mana dulu Sidoarjo? Keren abis.